kita sambut jiwa baru. Telah lama ku tunggu hadirmu di sini, namun hanya ruang sembu yang nampak padaku. Meski sulit harus ku dapatkan kerinduan yang mendalam, terbitkan hasratku. Sambutlah tangan ini, terima janjiku. Rasakan cinta yang tulus lewat tali darahmu, menyatu seiring dalam kasih. Kaulah uraku, obat jarakan seperti karapan. Datanglah merasuk, menjelma, melaburkan cinta. Ku bawa kau terbang, menembus awan yang beriring. Kembangan senyuman bagai bunga, bawa keindahan. Oh, oh, oh, oh. Tak dapat ku sangka selalu menaungi pikiran batinku. Ingin miliki hatimu, takkan pernah terlepaskan. Ku persembahkan semua apa